الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني أعزني الله وإياكم kita lanjutkan ujian kita pada bab yang terakhir yang insyaallah yang ada pada kitab ini. Di akhir pembahasan Syekh rahimahullah ta'ala atau Syekh Salim hafizahullah ta'ala membahas tentang masalah jadi kenapa seseorang itu hanya diwajibkan atau hanya dibolehkan untuk mengikuti manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik dalam masalah beragama dan tidak dibolehkan untuk mengikuti yang lainnya. Jadi setelah kita sudah bahas dari awal sampai akhir berhubungan dengan kenyataan kaum muslimin di zaman ini, kemudian kita bahas juga bagaimana solusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keruntuhan kaum muslimin akhir zaman cuma bisa diatasi dengan ini hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian itu mau rujuk kepada agama kalian atau sehingga kalian itu mau kembali kepada agama kalian. Yang istilah al-rujuk atau istilah kembali kepada din ini yang kemudian sering saya jelaskan dengan kembali kepada Alkitab atau Al-Quranul Karim dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman-Nya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau memang kalian itu berselisih dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian sering juga saya jelaskan bahwasanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali kalau kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan kemarin ya akhwan, sudah kita jawab beberapa hal yang berhubungan dengan apakah para sahabat itu mempunyai manhaj ilmi atau mempunyai sesuatu yang paten untuk jadi cara mengambil dalil dari sebuah hukum. Yang kemudian kita teruskan dengan pembahasan kita sekarang ini insyaallah, yaitu kenapa seorang itu hanya dibolehkan untuk mengambil Al-Quran dan As-Sunnah atau untuk beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ya akhwan, saya ajak kami munculkan karena ada beberapa hal. Jadi ada beberapa slogan yang dimunculkan oleh sebagian teman dari kalangan Harakiyin, yaitu bahwasanya kalau kita dalam masalah akidah, okelah kita kembali kepada pemahaman as-salaf as-salih. Dalam masalah akhlak, kita tidak harus kepada mereka. Kita bisa saja mengambil dari manhajnya orang-orang sufi dan tasawuf. Dalam masalah gerakan, kita tidak harus kembali kepada manhaj para sahabat, tapi kita boleh saja kembali kepada manhaj siapapun, yang penting itu sesuai dengan keadaan zaman. Orang semacam ini sebenarnya tidak menolak dari manhaj salaf, tapi mereka cuma ingin menggabungkan antara manhaj salaf ini atau manhaj para sahabat dengan sistem-sistem beragama yang lainnya. Maka dari hal ini ya akhwan, jadi ada sesuatu yang harus kita munculkan ke depan, yaitu bahwasanya menggabungkan antara manhaj ini atau antara pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya, dengan istilah mereka penggabungan antara akidah, akhlak, gerakan dan lain-lain adalah sebuah hal yang salah. Hal itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi dalil. Ini yang paling penting. Yang pertama, dari sisi pengambilan hukum dan dari sisi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سورة التوبة آية 13 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radwan wa a'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat ini, wasyabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Dalam tafsir yang paling sahih dari seluruh tafsir para ulama kita, as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum perang Hudaybiyah atau sebelum tahun ke-6 Hijriah. Karena apa? Karena orang masuk Islam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau Islam itu masih dalam keadaan lemah, dalam artian di awal-awal era Islam, yang mana orang-orang kafir masih kuat. Jadi yang mana orang-orang kafir masih kuat, kekuatan orang-orang mencengkram Islam itu kuat, dan kekuatan kaum muslimin masih lemah, maka orang Islam yang masuk Islam pada saat itu, pasti mereka itu adalah orang-orang yang kuat keimanannya dan tidak mungkin munafik. Dengan dalil ini, maka kita membantah banyak perkataan sebagian kaum Syiah yang mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu masuk Islam karena menginginkan kekuasaan. Mustahil itu terjadi. Karena apa? Keduanya masuk Islam di awal-awal era Islam, yaitu di awal-awal Rasulullah mengangkat beliau atau diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi. Saat itu orang yang masuk Islam mesti diseksa. Saat itu orang yang masuk Islam mesti dihinakan. Kalau ada orang berpegang teguh kepada keislamannya pada saat itu, pastilah karena sebuah keimanan yang teguh. Tidak mungkin karena sebuah kemunafikan. Berbeda jadi dengan orang-orang yang masuk Islam itu di akhir-akhir masa kenabian. Yang mana di akhir-akhir masa kenabian adalah orang-orang yang mereka itu sudah mendapatkan kejayaan kaum muslimin. Islam sudah kuat. Orang-orang kafir sudah punah. Kekuatan orang-orang kafir Quraisy sudah hancur. Dan Romawi dan Persia gentar menghadapi kaum muslimin. Saat itu kalau ada orang masuk Islam, mungkin saja karena unsur kemunafikan ingin mendapatkan keamanan dan lain-lain. Dari sini, maka Allah membedakan antara dua kelompok ini. Antara orang-orang masuk Islam di pertama, disebutlah sebagai sabiqun al-awwalun. Dan antara orang-orang yang masuk Islam di akhir-akhir. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi tatkala beliau itu mendapatkan harta rampasan perang atau harta jizyah atau harta-harta yang lain, maka beliau membedakan antara pemberian kepada kaum as-sabiqun al-awwalun dengan pemberian kepada orang-orang yang masih Islam belakangan. Beliau mengatakan, la usawwi baina man yadkhulul islama shihadan wa nifaqan. Jadi saya tidak akan menyamakan antara orang yang masih Islam karena sungguh-sungguh dan karena orang yang masuk Islam karena kemunafikan. Itu yang pertama. As-sabiqun al-awwalu. Jadi orang-orang as-sabiqun al-awwalu. Minal muhajirin wal ansar. Baik dari kalangan orang-orang muhajirin, baik dari kalangan orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian orang-orang ansar adalah orang-orang yang menolong mereka datang mereka sampai ke kota Madinah. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan orang-orang yang datang setelah masa sahabat kemudian mengikuti petunjuknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah menyediakan kepada mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berdasarkan ayat ini para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini cuma meridhoi atau cuma rela kepada tiga kelompok. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, dalam ayat ini cuma rela kepada tiga kelompok. Yang mana tiga kelompok inilah yang cuma direlakan atau yang cuma diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kelompok yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-muhajirin, orang-orang dari kalangan para sahabat. Kaum muhajirin yang pertama. Yang kedua al-ansar, yaitu para sahabat dari kalangan kaum Ansar. Kedua orang ini ya kawan, atau dari kalangan kaum Muhajirin dan dari kalangan kaum Ansar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ridha kepada mereka secara mutlak atau secara umum. Ini bahwasanya tatkala Allah menyebut kaum Muhajirin dan kaum Ansar, Allah tidak mengatakan orang-orang Muhajirin yang baik dan orang-orang Ansar yang baik. Allah tidak mengatakan semacam itu, tapi lafaz yang mutlak, as-sabiqun al-awwalun minal Muhajirin wal Ansar, bahwasanya orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang cara beragama mereka secara mutlak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para sahabat. Baik, kemudian ya kawan, orang-orang yang datang setelah kalangan para sahabat atau setelah zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membahasakan dengan bahasa walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, tidak sekadar mengikuti, karena semua orang mau mengikuti, tapi biihsan, mengikutinya adalah dengan cara yang baik. Ini kelompok yang ketiga, bahwasanya orang yang diridhai oleh Allah pertama Muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga adalah pengikut mereka dengan baik. Dalam masalah apakah ini mustahil, kalau keridhaan ini adalah dalam masalah dunia, karena masalah dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwasanya kalian wahai kalian manusia itu lebih tahu tentang urusan dunia. Ayat ini harus kita bawa kepada masalah keagamaan, kepada masalah beragama, masalah bagaimana kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ridha Allah dalam masalah beragama cuma diberikan kepada Muhajirin dan Ansar, dan ini sudah punah. Muhajirin dan Ansar sudah tidak ada sejak 14 abad tahun yang lalu. Tapi yang ada sekarang adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau memang pengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berusaha untuk mengikuti para sahabat dari semua sisi keagamaan, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah yang lain-lain, ya, dalam masalah yang lain-lain, dalam masalah mengikuti sunnah, dalam masalah jihad, dalam masalah yang lain, kalau memang itulah mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita mencari jalan yang lain? Ya, akankah kita mencari jalan yang lain karena memang mereka itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini, ya, kalau dalam bahasa ulama usul itu adalah ada hasr. Jadi ada sebuah apa itu ke ada sebuah sesuatu yang cuma ringkas, tidak boleh untuk diluaskan. Sesuatu yang memang sifatnya singkat. Bahwasanya keridhaan itu cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Dan ini harus kita umumkan pada masalah akidah, kita mengikuti cara beragamanya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam masalah akhlak, ini dalam masalah akhlak, dalam masalah yang lain-lainnya. Karena para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau melakukan sesuatu dengan ilmu, dan mereka itu kalau meninggalkan sesuatu pun dengan ilmu, bukan dengan sebuah kebodohan. Khawatirin ajani Allah wa iyyakum. Ini ayat yang pertama yang sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita tentang kewajiban seorang itu kembali kepada manhaj yang mulia ini, atau kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Perhatikan juga ayat yang kedua dalam surat Ali Imran ayat nomor 110, Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini barakhul hidin ajani Allah wa iyyakum turun pada saat itu kaum muslimin adalah cuma para sahabat. Untum, antum kalau bahasa, jadi kalau bahasa Arab adalah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, yang kalian itu merintahkan kepada perbuatan baik, mencegah kepada perbuatan mungkar, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya akhwat, faedah yang kita ambil masalah manhajiyah atau masalah-masalah dakwiyah dalam ayat ini banyak sekali. Yang paling inti yang pertama, kewajiban seseorang itu untuk mengikuti para sahabat. Dari sisi mana? bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat. Bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat dengan firman Allah, kuntum khaira ummah. Kalau memang mereka adalah sebaik-baik umat, akankah kita mengikuti kaum yang lainnya? Kalau memang, jadi karena dirinya ini cuma ada dua. Kalau bukan baik, jelek. Kalau mereka sebaik-baik umat tidak diikuti, maka kita mau tidak mau akan terjerumus kepada mengikuti yang lebih jelek daripada mereka. Dan insan yang berakal, para ikhwan fillah, orang yang berakal pasti akan berusaha untuk mencari yang lebih baik dan meninggalkan yang kurang baik. Kalau ada yang bertanya sekarang, bukankah kuntum ini larinya kepada seluruh kaum muslimin? Dan ini yang sering dibawakan kepada atau yang sering dibawakan oleh para khutbah atau oleh para khatib atau oleh para mubaligh, bahwasanya mereka itu tatkala membawakan ayat ini, larinya adalah kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Pemahaman ini bisa benar bisa salah. Yang pertama, kalau yang dimaksud adalah kalian wahai kaum muslimin yang mengikuti jejak para sahabat, benar. Karena apa ya kawan? Bahwasanya ayat ini turun yaitu kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang saat itu ada khitab atau disebut sebagai kalian adalah para sahabat. Yang saat itu disebut sebagai kalian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melarikan ayat ini kepada yang lainnya kecuali dengan mengatakan kalau memang yang lainnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain daripada itu. Yang kedua ya ikhwan, yang sering terjadi kesalahan juga memahami ayat ini, bahwasanya ayat ini sering dibanggakan oleh beberapa kaum muslimin. Bahwasanya kita adalah sebaik-baik umat. Benar, tapi ada syaratnya. Syarat inilah yang harus dipenuhi tatkala kita mengumbarkan diri atau tatkala kita mengaku sebagai umat yang terbaik. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu mau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian itu mau menjauh kepada yang mungkar. Syarat yang kedua dan syarat yang ketiga, kalian itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga syarat utama manusia menjadi khairu ummah, menjadi orang yang terbaik. Dari sini bahwasanya sekedar orang itu menjadi kaum muslimin tidak cukup untuk menjadi khairu ummah. Karena buktinya sekarang kaum muslimin bertambah banyak tapi ternyata bukan khairu ummah. Dan kadang-kadang sebagian kaum muslimin malah membawa jadi keributan antara jadi satu dengan yang lainnya, bukan membawa kebaikan bagi umat ini. Karena kebaikan bagi umat ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka dari sini ya akhwan, kesimpulan terakhir, ayat ini harus kita bawa kepada beberapa hal atau kepada seluruh hal. Bahwasanya kebaikan umat itu yang inti adalah pada saat ayat ini diturunkan, yaitu pada saat zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau mau dibawa kepada selain para sahabat, harus kita syaratkan dua. Yang pertama, bahwasanya selain para sahabat itu mereka sebagaimana para sahabat dalam beragama, yaitu mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ayat ini sebagai kesimpulan terakhir ini adalah menunjukkan kepada kita tentang kewajiban minimalnya atau tentang keharusan bagi seorang itu mengikuti jejak para sahabat karena mereka adalah khairu ummah. Kalau memang kita tidak menjadi khairu ummah, akankah kita menjadi yang lainnya? Sebenarnya para ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, ayat ini cukup. Jadi ayat ini dan ayat yang pertama tadi sudah cukup untuk mengatakan tentang kewajiban seorang itu kembali kepada manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, hadis-hadis itu tadi yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan selanjutnya satu ayat lagi yaitu nomor yang ke-6 dalam kitab ayat surat An-Nisa ayat 105. Dalam surat An-Nisa ya kawan, ayat nomor 105, Allah Subhanahu wa taala 115 kawan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yashaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yashaqiqi ar-rasul, barang siapa yang dia itu, ini barang siapa yang dia itu menentang atau yang dia itu bertentangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia petunjuk dan kebaikan, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan dia itu mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan mereka kepada mereka yang mereka berpaling kepadanya, dan kami akan masukkan mereka kepada neraka jahanam. Ehwan fitin azani Allah wa iyyakum, ayat ini adalah sebuah ancaman dari Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang jauh dari sunnahnya, yang menambah atau mengurangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk kepada neraka jahanam. Ayat ini sangat selaras sekali dengan firman-Nya. Ayat ini ya kawan sangat selaras sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Jadi hendaklah hati-hati orang-orang yang itu mereka menyelisihi perintah Rasulullah, nanti mereka akan terkena fitnah dan mereka itu akan jadi mendapatkan azab yang pedih. Imam Malik rahimahullahu taala ya akhwan, beliau pernah mengatakan, tatkala beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, saya ingin untuk berangkat haji dan memulai memakai miqat atau memulai memakai baju ihram dari Mekah atau dari Madinah An-Nabawiyah." Maka Imam Malik mengatakan, jangan. Orang haji akhwan, bagaimana mungkin antum semua ketahui bahwasanya orang pergi haji itu sebelum masuk Mekah ada tempat-tempat khusus yang disebut sebagai miqat atau disebut sebagai tempat untuk memulai memakai baju ihram. Jadi kalau dari arah, jadi kalau dari arah Madinah itu namanya adalah Dzulhulaifah. Jadi makanya kalau dari arah sini, dari arah Indonesia, jadi kalau dari arah Indonesia, kalau zaman dulu orang Indonesia tatkala pergi haji menggunakan kapal dan mereka mesti singgahnya di Yaman, maka di kitab-kitab yang fikih anak-anak SD itu, anak-anak MI, itu rata-rata tertulisnya adalah Yalamlam, karena memang itulah tempat mikotnya orang-orang dari daerah Yaman. Tapi kalau sekarang jadi mikotnya ada di atas udara, permasalahannya jadi kita, jadi permasalahannya dari timur, permasalahannya akhwat, yaitu bandara Saudi Arabia, kalau turun tidak pernah keriat, tapi ke arah Jeddah, kan itu. Tapi karena Jeddah, padahal Jeddah itu lebih barat daripada Mekah. Dan mau tidak mau orang itu harus sudah melewati Mekah Al-Mukarramah. Maka mikotnya di atas udara, di atas Bin Ali atau di atas Bin Hulaifah. Yang penting, bahwasannya ada seorang yang kepingin untuk memakai baju ihramnya bukan di Bin Hulaifah, tapi dia ingin memakainya dari mulai dia keluar dari kota Madinah. Dia ingin memakai di kota Madinah, semacam orang Indonesia tidak perlu harus menunggu di Dzulhulaifah, tapi cukuplah langsung di atas bandara, bandara Juanda misalkan, langsung memakai baju ihram niat. Sama dengan keadaan semacam itu. Maka Imam Malik mengatakan, jangan. Jangan, jangan lakukan itu. Saya takut kamu akan terkena fitnah, saya terkena ujian. Orang itu bantah dan ngeyel kepada Imam Malik dan mengatakan, ya Imam, akan ada bencana apa? Lawang cuma beberapa mil saya tambah, beberapa kilo. Antara kota Madinah dengan Dzulhulaifah itu gak jauh, cuma beberapa kilo. Kenapa harus dipermasalahkan? Maka Imam Malik mengatakan, ujian atau bencana apakah yang lebih besar? Kalau engkau menganggap bahwasanya engkau melakukan sebuah perbuatan yang lebih baik daripada perbuatannya Rasulullah SAW. Rasulullah memulai ihram itu di Dzulhulaifah, akankah engkau mendahului beliau dari kota Madinah? Bencana apa lebih besar daripada bencana orang yang menganggap bahwasannya sunnah dia atau perbuatan dia sesuai atau lebih daripada perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mau mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya ikhwan, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Pengambilan dalil dari ayat ini hampir sama dengan ayat yang tadi. Bahwasanya al-mu'minin, orang-orang yang beriman, saat turunnya ayat ini adalah siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang beriman saat turunnya ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesat dan untuk masuk ke dalam neraka dua. Pertama, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dan orang yang mengikuti jalan selain para sahabat. Karena al-mu'minin di sini adalah as-sahabat. Dan istilah al-mu'minin ya ikhwan, diistilahkan kepada para sahabat itu sering terjadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang kalau ingin mengikuti sebuah kaum, maka ikutilah para sahabat, karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya dan orang yang paling dalam akalnya. Para sahabat telah memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang khalifah, maka pastilah pilihan ini yang benar. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna khayran, fama ra'ahul mu'minuna khayran, fa huwa indallahi khayr. Wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'." Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai yang baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai yang jelek, maka itu adalah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslim di situ siapa? Muslim itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kaum muslimin secara umum. Di zaman kita sekarang, kalau kita mengatakan yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu adalah baik, semua akan rusak. Jadi misalkan kita memakai hak voting misalkan. Jadi ayolah kuat kaum muslimin sekalian, yang baik itu para wanita mukminah memakai baju gaul itu, kerudung biasa, atau kamu memakai baju akhwat, insya Allah yang menang kalau dalam voting adalah bukan baju akhwat. Itu dan itu jelas ya akhwat. Kalau kita menggunakan sistem pokoknya kaum muslimin zaman sekarang itu patokannya dijadikan patokan, rusak dunia. Karena apa? Yani karena Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu sudah mengatakan, yani intuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Bahwasanya kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, akan rusak dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata al-muslimu, kata-kata al-mu'minu, kalau itu dimutlakkan, yani kalau itu dimutlakkan dalam ayat Al-Qur'an dan dalam pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kaum mukminin pada zaman itu. Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman atau selain jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancamannya wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, akan kita masukkan kepada neraka jahannam. Ayat yang pertama ya ikhwan adalah kewajiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tarhib atau memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira juga bahwasanya orang yang mengikuti jalan para sahabat adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Di ayat sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah masih jalan? Adakah masih cara berpikir yang mau dibawakan untuk kita mengatakan kalau akidah oke, kalau selain akidah akan kita pertanyakan? Ini ikhwan, cara berpikir semacam ini hampir mirip sekali dengan cara berpikirnya sebagian tokoh-tokoh, yaitu tokoh-tokoh asyairah pada zaman dahulu dan sekarang, yang mereka mengatakan okelah, kita dalam masalah fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam masalah akidah kita mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Al Ash'ari, kan itu. Ada orang-orang, banyak kaum muslimin yang sekarang, kalau masalah fikih kita mazhabnya Imam Syafi'i, kalau masalah, jadi kalau masalah akidah bukan Imam Syafi'i, tapi adalah Imam Abdul Hasan Al Ash'ari yang kemudian kita kenal dengan istilah Ash'ariyah. Mazhab ini dimunculkan seakan-akan enggak masalah. Jadi seakan-akan enggak masalah sama sekali, tapi sebenarnya adalah pelecehan besar kepada Imam Abu dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, antum cuma baik atau cuma bagus dalam masalah fikih, tapi dalam masalah tidak kurang bagus, sehingga butuh kami mencari yang lainnya, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan dalam kitab-kitab yang lain dalam masalah akidah sangat kuat sekali. Sama dengan orang sekarang yang seakan-akan mengatakan, kalian wahai para sahabat, bagus, wallahi bagus dalam masalah akidah, tapi dalam masalah akhlak masih ada yang kurang bagus. Ada yang lebih bagus daripada kalian dalam masalah akhlak, yaitu orang-orang sufi. Dalam masalah gerakan, dalam masalah kita berpikir, masalah solusi politik, kalian wahai para sahabat terlalu lunak. Tapi yang lebih baik adalah kita mengikuti gerakan orang-orang yang lain. Misalkan, ada sebagian orang ya, akhwan yang berpikir. Jadi tatkala Abdullah ibn Umar. Jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Tatkala itu Al-Hajjaj ibn Yusuf. Anda tahu siapa dia? Ya? Panglima perang Bani Umayyah saat itu. Dan dia lah gubernur yang menguasai daerah sekitar Hijaz. Tatkala dia di Mekah, yang namanya pemimpin di mana-mana, dialah yang menjadi imam. Abdullah ibn Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Salat jamaah di belakang Hajjaj bin Yusuf. Tatkala ditanya, oleh para orang-orang yang lain, mereka mengatakan bahwasanya kalau memang Hajjaj bin Yusuf salatnya benar, ya berarti benarnya untuk dia dan untuk kita. Kalau memang dia salatnya salah, ya salahnya untuk dia, dan kita tetap menjalankan kewajiban kita untuk mengikuti para imam dalam masalah salat. Ini mana hati para sahabat dalam menghadapi para pemimpin yang salah, dalam menghadapi para pemimpin yang zalim. Kemudian ada orang zaman sekarang yang mengatakan manhaj para sahabat dalam masalah ini terlalu lemah. Kita tidak wajib untuk mengikuti mereka dan kita mengikuti yang lainnya. Kalau memang benar ya kawan, peristiwa beberapa hari yang lalu tentang pengoboman di Dubes Australia itu ada dilakukan oleh kaum muslimin. Seandainya benar ini, jadi seandainya benar, jadi dalam prediksinya, jadi da'i Bahtiar, kita akan mengatakan ini bahwasanya mereka mau mengambil manhaj yang lain dalam masalah menghadapi pemimpin yang zalim. Kita semua sudah setuju dengan pemimpin yang zalim. Tapi caranya, kita harus mengikuti dengan caranya para sahabat Nabi SAW. Dalam masalah tasawuf ya akhwat, dalam masalah akhlak, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya zuhudnya para sahabat masih kurang. Karena apa? Jadi karena hal-hal begini dan begini. Lebih baik kita mengikuti zuhudnya para ahli tasawuf misalkan. Tapi ya akhwat, jadi orang-orang ahli tasawuf, siapa yang bisa melakukannya zaman sekarang ini? Coba lihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan, barang siapa yang sehari semalam makan dua kali, maka dia telah berbuat yang keterlaluan. Barang siapa yang sehari semalam makan dua kali, faqad asraf, kata beliau. Maka dia telah terlalu banyak dalam makan. Mau berapa kali? Mau sekali. Yang kedua ya akhwat, bahwasanya dalam masalah akhlak misalkan, ya orang-orang ya kawan yang keluar dari manhaj para sahabat cuma dua jalur. Kemungkinan dia itu sembrono atau kemungkinan keterlaluan. Dalam masalah akhlak, kita membahas masalah akhlak para sahabat dengan akhlak orang-orang tasawuf. Dalam masalah akhlak, dalam manhaj para sahabat Nabi SAW, orang kalau salat, orang kalau zakat, orang kalau haji, kemudian dia itu lillah subhanahu wa ta'ala, tapi ada embel-embel untuk mendapatkan surga, orang yang meninggalkan zina, orang yang meninggalkan minum khamar, lillah subhanahu wa ta'ala, tapi ada embel-embel untuk takut dari neraka, ini ikhlas. Ini adalah ikhlas yang disahami oleh para sahabat Nabi SAW. Bahwasanya kalau kita sholat dengan harapan nanti masuk surga, ini ikhlas atau tidak ya ikhwan? Dalam manhaj para sahabat itu adalah ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala firman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Bahwasanya kaum mukminin itu kalau mereka beribadah kepada Allah, dengan khaufan, takut dari neraka, dan tamaan mengharapkan surga. Jadi perhatikanlah ikhlas modal orang-orang tasawuf. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya orang ikhlas itu kalau orang itu sholat untuk mencari sanjungan orang lain itu riya, dan itu syirik, kita terima itu, oke lah. Kalau orang itu sholat lillah subhanahu wa ta'ala, tapi masih mengharapkan pahala, ini ikhlasnya anak-anak, kata beliau. Anak kecil. Karena apa? Anak kecil itu, kalau disuruh oleh umminya untuk pergi, yakni memenuhi sebuah tugas, dia kadang-kadang enggak mau, kecuali kalau mau, tak kasih 500, misalkan. Anak pergi ke sana, beli cabai atau beli apa, nanti dikasih es, misalkan kasih apa. Anak kecil mau, tapi kalau gak begitu kan gak mau. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, kalau orang jadi dalam sholat dia itu masih mengharapkan pahala, masih takut dari neraka, itu ikhlasnya anak kecil. Ikhlas yang benar dia adalah sholat lillah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan surga dan tidak takut dari neraka. Perhatikanlah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang tokoh sufi wanita di zaman dahulu. Dia pernah mengatakan, ya Rabb, kalau memang saya sholat karena mengharapkan surgamu, jauhkanlah surga itu dariku. Dan kalau memang saya meninggalkan zina karena takut nerakamu, dekatkanlah neraka itu dariku. Aneh akhwat. Jadi kalau memang saya sholat demi mengharapkan surgamu, maka jadi jauhkanlah surga itu dariku. Dan kalau memang jadi saya berzina atau saya meninggalkan zina takut dari neraka, maka dekatkanlah neraka itu dariku. Syabdul Qadir Jailani, jadi pernah dikatakan bahwasanya, ya Syekh, kenapa saya tidak melihat Anda pernah ketempelan lalat? Dari seorang muridnya beritanya, ya Syekh, kenapa jadi saya lihat Anda itu kok gak pernah ketempelan lalat? Lalat gak pernah nempel. Tapi kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syarah Al-Nubala. Beliau mengatakan, eish, untuk apa lalat nempel pada saya? Saya tidak punya kehendak terhadap dunia dan saya tidak punya kehendak pada akhirat. Bahwasanya dunia saya hilangkan kehendak saya pada dunia, dan harapan masuk surga saya tidak punya harapan pada surga. Bahwasanya saya tidak punya harapan masuk surga. Kalau nanti saya sholat masuk neraka, itu sudah kehendak Allah, saya rela. Saya meninggalkan zina kemudian tidak masuk surga, saya rela. Ya Allah. Jadi cahaya Allah, orang lelaki kalau sudah keluar dari mana para sahabat mesti begini. Apapun namanya, kayaknya ikhlas itu ikhlas. Orang-orang Allah akan terkecoh dengan ikhlas kayak begini. Yang kayaknya ikhlas lebih tinggi. Tapi yakinlah bahwasanya asy-syai' idza zada an haddihi inqalaba ila ladzi. Kata para ulama kita, bahwasanya sesuatu kalau sudah keluar dari batas yang wajar, dia akan berbalik. Minuman ya akhwat, kalau itu bikin teh, yang sebenarnya satu gelas itu kadarnya cuma 2 sendok, kasih 15 sendok, pahit minuman itu. Bukan malah sama manis, tapi tambah pahit. Antum bikin sayo, yang sebenarnya jadi bahwasannya takaran untuk garamnya adalah cuma setengah sendok, kasih 5 sendok, pahit, bukan malah segar. Karena apa? Ukuran kalau sudah di batas keluar atau sudah di batas, di luar batas, maka itu akan bertambah menjadi sesuatu yang jelek. Itu sebuah contoh gambaran bahwasannya dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah yang lain-lain, kita tidak mungkin keluar dari manhaj para sahabat. Keluar dari manhaj para sahabat, diancam dengan wayat tabi khair sabiril mu'minin. Kemudian mesti mempunyai 2 jalur. Kalau tidak sembrono, dan ini adalah perbuatannya orang-orang yang pusat, orang-orang yang mereka tidak memperdulikan agama. Yang kedua adalah orang yang mereka akan keluar menjadi jalur yang keterlaluan, sehingga mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal-ghulu fid-din. Jadi hati-hatilah kalian dari al-ghulu fid-din. Hati-hatilah kalian dari berlebihan dalam masalah agama, sehingga agar tidak tersesat dalam masalah agama ini. Allahu a'lam. Sebelum menelanjutkan ya, akhwat, ada pertanyaan? Abu Sufyan gimana? Artinya sebelum perjanjian. Abu Sufyan masuk Islam setelah pada waktu Fathu Makkah. Itu kan juga di jalan juga. Dijala oleh? Ya, Anhab. Abu Sufyan ya, khawat pertama. Yang di sana biasanya bukan Abu Sufyannya. Muawiyah. Muawiyah, Abu Sufyan, Hindun bin Utbah, ketiga-tiganya. Jadi antara bapak, istri, dan anak, itu semuanya masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Jadi pada saat Fathu Makkah. Tapi akhwat, kisah Muawiyah radhiyallahu an, kisah Muawiyah radhiyallahu an adalah sebuah kisah yang sangat peluruh. Hanya saja orang-orang sangat kita sayangkan ya akhwat, bahwasanya sejarah Islam masuk Indonesia dari jalur bukan sebenarnya. Dan Indonesia adalah negeri subur, subur dalam semua keadaan, subur tanahnya, tongkat menjadi tanaman kata mereka, dan subur dalam otak. Sehingga orang semacam Lia Aminuddin mempunyai pengikut pada zaman dulu. Jadi siapa kaya akhwan, seandainya orang Indonesia mau berpikir jernih, akankah seorang perangkai bunga yang kemudian menjadi seorang ustazah haji, dia mengaku sebagai apa itu ibunda dari Isa alaihissalam, diakui. Dan bahkan salah seorang profesor dokter dari UI menjadi pengikutnya. Mustahil, aneh bahwa negeri ini. Orang profesor dokter UI mengakui bahwasanya dia adalah orang yang benar. Kita bukan mau melakukan hal itu, tapi yang kita lakukan sekarang, bahwasanya sejarah Islam banyak masuk ke negeri ini, jadi banyak masuk ke negeri ini dari jalur orientalis. Jadi dari jalur orientalis, dan orientalis banyak mengambil dari jalur Syiah. Maka gak heran, kemudian bahwasanya Muawiyah, sejarahnya adalah menjadi sejarah yang sangat tabu. Padahal para ulama kita mengatakan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu an adalah jadi seorang khalifah yang punya sinar yang sangat cemerlang. Hanya saja sinarnya kalah dengan sinar yang sebelumnya. Matahari ya kuat punya sinar. Matahari bulan purnama sinarnya kuat. Tapi perhatikanlah matahari bulan purnama kalau pagi hari selesai subuh itu masih ada di sebelah barat. Tapi kenapa gak bersinar? Kalah oleh sinar matahari. Masalahnya itu aja. Muawiyah kenapa sinarnya gak berkibar? Kalah dengan Abu Bakar, kalah dengan Umar, kalah dengan yang sebelumnya. Beliau adalah seorang sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah sebagai keutamaan beliau bahwasanya beliau adalah salah seorang penulis wahyu yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Antum, jadi kalau mau melihat sejarah yang sebenarnya dalam masalah sejarah saat itu, dia telah dalam kitab-kitab yang sahih. Kayaknya Darul Haq menerbitkan sebuah buku tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Kayaknya, benar nggak? Pernah melihat di sebuah toko itu terbitan Darul Haq tentang sejarah Khulafaur Rasyidin Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah itu cara yang lurus dalam masalah ini agar kita tidak terjerembab dalam hal-hal yang di yang itu adalah misalnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Teman kita najiyyah Allah wa iyyakum. Sekarang kita kembali atau sekarang kita melihat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah ini. Perhatikanlah dalil yang ketiga. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sudah terlalu sering kita baca. Ini selalu sering kita ulang-ulang. Khairun nasi qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Sebaik-baik manusia ini adalah orang yang hidup pada generasi kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian datang setelah zaman mereka kaum yang mereka itu sumpahnya mendahului kesaksiannya, dan kesaksiannya mendahului sumpahnya, dalam artian orang-orang yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwan dalam hadis ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan hampir sama dengan ayat untuk khairu ummah, yaitu menjadikan sebaik-baik umat jadi adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada zamannya. Yang hidup pada zaman Rasulullah yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang terbaik dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka yaitu para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Maka seandainya ya ikhwan, jadi orang itu kalau sudah mengakui bahwasanya mereka adalah orang yang terbaik, akan kita itu mengikuti jalan selain para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah beragama. Karena manhaj para sahabat telah direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat baik sekali. Kalau memang mereka adalah orang-orang yang baik, maka keharusan kita untuk mengikuti kepada yang mereka lakukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menanggapi hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati seluruh manusia. Fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi risalah ini. Jadi untuk menjadi untuk menyampaikan risalah yang maha berat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad sebuah ucapan yang berat. Maka orang semacam ini butuh orang-orang yang benar-benar sebagai orang yang akan mampu menyampaikan risalah. Oleh karena itu, jadi termasuk kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya dibersihkan dari unsur-unsur yang kotor. Karena manusia semuanya ya ikhwan punya dua unsur dalam hatinya, unsur yang jelek dengan unsur yang baik. Rasulullah mengatakan bahwasanya pada diri semua orang itu ada qarin dari jin dan ada qarin dari malaikat. Jadi qarin dari jin itulah yang selalu mengajarkan dia kepada kejelekan, selalu mengajak dia kepada kejelekan, dan qarin dari malaikat yang mengajak dia kepada kebaikan. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyainya. Yaitu tatkala beliau ditanya, wahai Rasulullah, engkau juga mempunyai jin yang selalu mengajak engkau pada kejelekan? Iya. Illa annallaha anqadhani aw sallamani min dzalik. Hanya saja Allah menyelamatkan aku dari godaan jin ini. Yaitu para ulama besar di sini mengenai kata-kata as-sallamani, sebagian para ulama mengatakan jin yang menggoda Rasulullah masuk Islam. Tapi kaul ini salah. Jadi yang kedua, bahwasanya jin itu tidak mampu berbuat karena unsur kejelekan pada diri Rasulullah sudah hilang tatkala dicuci oleh Jibril alaihissalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian setelah itu, jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad." Jadi Rasulullah, kemudian Allah melihat hati seluruh manusia. Jadi setelah Rasulullah atau setelah hatinya Rasulullah, fawajada qulub ashabihi khayra qulubil ibad. Maka Rasulullah jadi melihat, maka Allah Subhanahu wa taala menemukan hati yang terbaik adalah hati-hati hamba atau hati para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum muzara'an nabiyhi. Maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong atau orang yang langsung menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ikhwan, persaksian dari Abdullah bin Mas'ud dan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala ini yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya para sahabat itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang perbuatannya sampai menjadikan persaksian atau sampai menjadikan riwayat mereka tertolak. Kita bukan mengingkari ya ikhwan, bahwasanya sebagian para sahabat itu pernah berbuat dosa. Di zaman itu ada perjudian, ada perzinaan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang mencuri. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang melaknat istrinya. Dan lain-lain kejadian-kejadian itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perbuatan itu semua cuma berkisar masalah maksiat. Dalam artian tidak ada orang yang hatinya terkena penyakit syubhat. Jadi kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik kita keluarkan dari para sahabat. Mereka bukan para sahabat Nabi. Jadi kecuali orang-orang munafik. Adapun para sahabat Nabi, siapapun mereka, maka riwayatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya ikhwan. Jadi siapapun yang meriwayatkan itu, yang penting sahabat, diterima oleh para ulama. Karena memang hati mereka adalah hati yang bersih, dan hati mereka adalah hati-hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi dari keterangan Abdullah bin Mas'ud ini, jadi masihkah kemudian kita melakukan dan masihkah kemudian kita yang mempunyai sedikit jadi kebimbangan bahwasanya jalan yang ditempuh oleh para sahabat adalah jalan yang terbaik tatkala kita mau kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan syarat sah atau merupakan syarat utama kalau kita mau mengembalikan kepada kejayaan kaum muslimin yang ada di akhir zaman. Allahu a'lam. Hal bidan azan ya Allah wa iyyakum. Hadis yang terakhir halaman yang nomor yang ke-10. Masih banyak sebenarnya dalil-dalil yang lain, bagi saya lompat-lompat aja. Nomor yang ke-10 atau dalil yang ke-10. An-Nabi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nomor ke-10 bukan halaman. Bahwasanya beliau mengatakan salainal maghrib ma'a Rasulillah. Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jalatna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Kemudian kami itu duduk sampai beliau itu selesai salat isya, duduk di masjid. Fajalatna, maka kami pun duduk. Fa kharaja alaina, maka Rasulullah pun keluar menemui kami. Kal majil tumbuhuna, kenapa kalian masih di sini? Jadi dari maghrib sampai isya para sahabat duduk-duduk di masjid. Selesai sholat isya, maka Rasulullah keluar menemui mereka dan mengatakan, wahai para sahabat, kenapa kalian masih di sini? Maka mengatakan, jadi ya Rasulullah sallaina ma'a, ya wahai Rasulullah, tadi kami sholat maghrib bersamamu dan kami ingin sholat maghrib atau sholat isya juga bersamamu. Maka Rasulullah mengatakan, jadi ahsantum wa asabtum, kalian telah berbuat baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya akhwan, jadi an-nujumu amanatun lis-sama, bahwasanya bintang itu adalah penjaga dari langit. Fa idza zahabatin nujumu utiya as-sama'u amruha, apabila bintang-bintang itu sudah tidak ada, maka akan datang kehancuran langit tersebut. Wa ana amanatun li ashabi, saya adalah sebagai penjaga terhadap para sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila saya sudah meninggal dunia, ata ashabi ma yu'adun, akan datang sebuah kekacauan pada zaman para sahabat. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabat adalah penjaga dari umatku. Fa idza dhahaba ashabi utiya ummati ma yu'adun, apabila umatku atau sahabatku pergi, maka umatku akan datang kehancuran mereka. Pertama ya kawan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan antara ketiga hal. Yang pertama tentang bintang sebagai penjaga langit. Apa yang maksud dengan bintang?